Kini telah ku temukan tambatan hati. Kamulah belahan jiwa cinta yang ku cari. Kini telah ku temukan tambatan hati. Kamulah belahan jiwa cinta yang ku cari. Tiada lagi yang ku mau selain dirimu. Cuma kamu sayang satu di hatiku. Cuma kau seorang yang selalu ku rindu. Indah dunia terasa saat kau di dekatku, bahagiaku bersamamu. Sungguh kau penuh pesona hingga rasanya tak ingin sedetik pun kau jauh dariku. Tak bosanku memandang wajah cantikmu sayang, membuatku mabuk kepayang. Tutur lembutmu yang manja damaikan hati dan jiwa. Sungguh kau begitu sempurna. Tiada lagi yang ku mau selain dirimu. Cuma kamu sayang satu di hatiku. Cuma kau seorang yang selalu ku rindu. Indah dunia terasa saat kau di dekatku, bahagiaku bersamamu. Sungguh kau penuh pesona hingga rasanya tak ingin sedetik pun kau jauh dariku. Tak bosanku memandang wajah cantikmu sayang, membuatku mabuk kepayang. Tutur lembutmu yang manja damaikan hati dan jiwa. Sungguh kau begitu sempurna. Tiada lagi yang ku mau selain dirimu. Cuma kamu sayang satu di hatiku. Cuma kau seorang yang selalu ku rindu. Kamu sayang satu di hatiku. Cuma kau seorang yang selalu ku rindu.